Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar dari membaca dan mentelaah kitab Fikil Usrah karya tim ilmiah Yayasan Adura Asaniyah hafizahumullahu ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita sampai pada pembahasan jika seorang wanita dinikahkan oleh seorang oleh walinya, namun wali yang lebih dekat itu ada, dinikahkan oleh kakaknya padahal ayahnya ada, wahuwa hadirun dan ayahnya ada di daerah tersebut, diketahui dan ada di daerah tersebut, maka akad nikah dalam kondisi ini tidak sah. Jadi tidak sah akad nikah jika seorang wanita dinikahkan oleh seorang wali padahal ada wali yang lebih dekat, dan wali yang lebih dekat itu ada dan satu daerah dengannya. Dan ini adalah madzhab Syafi'iyah Hanabilah, dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin dan para ulama yang duduk di Lajnah Daimah. Misalnya Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan wali yang lebih dekat, yang lebih berat untuk menikahkan, itu disyaratkan jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka gugur. Ya, tidak memungkinkan, semisal wali yang lebih dekat melakukan adal, yaitu tidak mau menikahkan tanpa alasan, tidak mau menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sekufu dengannya tanpa alasan. Atau dia pergi, dan oleh karena itu, jika wali yang lebih jauh itu yang menikahkan, padahal ada kemampuan untuk dinikahkan oleh wali yang lebih dekat, lam yasiha, maka akad nikahnya tidak sah. Dan wali yang tidak diketahui annahu mawjudun, apakah dia ada ataukah tidak, makanya adalah wali yang tidak mungkin untuk dimintakan izinnya. Fayaskutu bi'adamil ilmi, karena tidak diketahui keberadaannya, maka gugurlah status wali ini. Demikian juga Ibnu Taimin rahimallahu ta'ala mengatakan, misalnya ada seorang perempuan, dia punya paman dan dia punya anak paman, dua-duanya wali. Lantas perempuan ini dinikahkan oleh anak pamannya, padahal pamannya ada di negeri tersebut, satu daerah dengannya. Fala yasihu nikahu, maka akad nikah yang terjadi tidak sah. Demikian juga atau ada paman, kemudian dia dinikahkan oleh qadhi. Dia dinikahkan oleh KUA, dan KUA menikahkannya sebagai dengan status wali hakim, bukan karena mendapatkan mandat dari paman, maka akad nikahnya tidak sah. Demikian juga para ulama yang duduk di Lajnah Daimah sebagaimana di Fatwa Lajnah jilid yang ke-18 menyampaikan, jika wali yang lebih jauh itu menikahkan padahal ada wali yang lebih dekat tanpa udzur syar'i, untuk wali yang lebih dekat dan tanpa mandat dari wali yang lebih dekat, fa inna aqdahu batilun, maka akad nikahnya itu batal dan tidak sah. Wala yasihu ma'ahu nikahu, akad nikah yang terjadi itu tidak sah karena tidak ada hak untuk menjadi wali nikah bagi seorang perempuan ketika ada orang yang lebih berhak untuk menikahkannya, yaitu wali yang secara nasab lebih dekat kepada perempuan tersebut. Ya, dalil ketentuan ini, jadi kalau ada wali yang lebih dekat, wali yang lebih jauh tidak bisa menikah. Yang ini merupakan madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Alasannya di hadis dari Abu Burda, dari Abu Musa, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada akad nikah kecuali harus dengan wali. Wali itu diambil dari kata-kata wilayah yang artinya otoritas dan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan untuk menikahkan. Fayaqtadi, maka menimbang hal ini, maka yang paling berhak menikahkan adalah yang paling dekat, kemudian yang agak jauh dan agak jauh. Dan jika hukum dikaitkan dengan satu kriteria, yaitu dalam hal ini adalah wilayah, kekuasaan dan otoritas menikahkan, maka hukum itu semakin kuat ketika kriteria tersebut semakin sempurna. Sehingga ketika karena hukumnya dikaitkan dengan wilayah, artinya otoritas dan kekuasaan, maka wali yang makin dekat, maka dialah yang paling berhak untuk menikahkan. Maka tidak ada hak bagi orang lain ketika ada wali yang lebih berhak untuk menikahkan. Demikian juga akad nikah, wali dalam akad nikah ini urutannya sebagaimana urutan asobah. Ya, urutan asobah dalam pembagian warisan dan kaedah dalam pembagian waris, asobah yang posisinya lebih jauh tidak akan dapat dan dia akan tertutup jika ada asobah yang lebih dekat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk mengizinkan dua wali dalam menikahkan dirinya. Ini maksudnya adalah manakala seorang perempuan punya dua wali yang selevel, lantas dia izinkan masing-masing dari keduanya untuk menikahkannya, maka itu boleh. Dia punya empat paman misalnya, ya, ayahnya itu, ayah si perempuan ini sudah meninggal dunia, walinya paman, saudaranya ayah, dan saudara laki-lakinya ayah ada empat, maka empat orang ini selevel. Ya, kalau dalam fikih tidak melihat, oh kalau Pak D berarti lebih berhak daripada Pak Li, ya, tidak demikian. Semua paman, baik paman itu statusnya kakaknya ayah atau adiknya ayah, itu statusnya setara. Nah, jadi jika dia memberikan mandat, si perempuan ini meminta dan memberikan meminta untuk dinikahkan oleh bukan hanya satu, menaun dua, dia ngomong ke paman A sekaligus paman B-nya, maka bolehkah demikian? Jawabannya boleh. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena mengizinkan untuk menikahkan itu hak perempuan, maka tidak harus terikat dengan salah satu tanpa yang lain. Dan dalam kasus tadi paman, ada sejumlah paman, masing-masing dari mereka punya punya kelayaan untuk menikahkan si perempuan ini. Dan sebab otoritas untuk menikahkan ada pada masing-masing dari keduanya, maka boleh bagi perempuan, pengantin perempuan, untuk mengizinkan dua-duanya sekaligus. Nah, ini gimana kalau sudah mengizinkan dua pamannya untuk menikahkan, akhirnya masing-masing menikahkan dengan lelaki yang berbeda. Jika ada dua wali menikahkan seorang perempuan dengan dua lelaki yang berbeda. Jadi sama-sama statusnya paman, ya setara. Dan statusnya sudah ngomong sama perempuan dan ya mau. Dan mengizinkan, memperkenankan kalau dinikahkan. Ini paman A dan B nikahkan dengan lelaki yang berbeda. Dalam keadaan diketahui mana yang dahulu akad nikahnya. Maka jika ada dua wali menikahkan seorang perempuan dengan dua laki-laki yang berbeda, dan diketahui siapa yang akad nikahnya dahulu, maka sah akad nikah yang pertama dan batal akad nikah yang kedua. Dan ini kesepakatan empat madhab. Kata Imam Tirmidzi di Jami' Tirmidzi, demikianlah yang menjadi pendapat para ulama. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara mereka. Jika salah satu dari dua wali menikahkan sebelum yang lainnya, maka nikah, akad nikah yang pertama itu yang sah, akad nikah yang kedua itu batal. Dan jika keduanya nikah menikahkannya bareng di waktu yang sama, di jam yang sama, maka nikah dua-duanya batal. Demikian pendapat Sufyan Tsauri, Ahmad dan Ishaq. Ya, dalil masalah ini ada di hadis dari Samurah bin Jundub radallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Semua wanita, ya semua, setiap wanita yang dinikahkan oleh dua wali, maka dia menjadi istri sah untuk akad nikah yang pertama dari keduanya. Demikian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dinilai sahih oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan yang lainnya. Alasan yang lainnya, maka akad nikah yang pertama ini sah, kenapa? Karena tidak ada alasan untuk mengatakan batal. Sedangkan akad nikah yang kedua, maka hakikatnya adalah menikahkan suami orang lain. Ini sudah istri orang lain, sudah jadi istri sah seseorang, kemudian dinikahkan. Fakana batilan, maka ini tidak sah. Ya, dalam hal ini cuma kasusnya tidak tahu kalau itu sudah jadi istri lelaki pertama. Maka sama, mau tahu, mau tidak tahu, hakikatnya adalah menikahi perempuan yang sudah bersuami. Sehingga akad nikah yang kedua tidak sah. Jadi alasan yang ketiga, akad nikah yang pertama itu akadnya terjadi pada sasaran yang tepat. Seorang wanita yang belum bersuami, yang masih kosong, yang masih sendiri. Sedangkan akad nikah yang kedua itu bertepatan pada sasaran yang tidak tepat. Karena wanita ini dengan adanya akad nikah pertama, dia telah terikat dengan akad nikah yang pertama. Ya, kemudian selanjutnya yang tadi sudah disinggung oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala, jika ada dua orang wali sama-sama paman menikahkan seorang perempuan dengan dua laki-laki yang berbeda dan tidak diketahui siapa yang duluan, atau terjadi dalam waktu yang bersamaan, maka dua akad nikah itu dua-duanya batal. Dan ini adalah kesepakatan empat madhab. Alasannya karena dua akad nikah ini jatuhnya bareng atau tidak diketahui manakah yang dulu ataukah apakah bersamaan. Maka ta'adhal imdahu, maka tidak memungkinkan ada yang dinilai sah. Ini tidak dimungkinkan untuk ada yang dinilai sah, sedangkan hukum asal kemaluan adalah haram sampai jelas ada sebab yang membolehkan dan menghalalkannya. Alasan yang kedua, karena tidak ada alasan untuk bisa mensahkan dua-duanya, dan salah satunya tidaklah lebih berhak untuk dinilai sah daripada yang kedua, sehingga yang tepat adalah dua-duanya dinilai batal. Alasan yang lainnya, karena masing-masing dari dua akad ini dimungkinkan dia adalah akad nikah yang sah. Tapi mengatakan dua-duanya sah tidak mungkin. Sehingga, ya sudah, dua-duanya dinilai batal. Kemudian, tentang adol. Ya, tentang adol. Adol adalah, ya, adolnya wali adalah tindakan wali, sikap wali yang tidak mau menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sekufu dalam keadaan pengantin perempuan itu sudah senang dan laki-lakinya juga mau. Namun walinya tidak mau. Jadi ini suka sama suka, ini suka sama suka, kemudian sekufu. Lantas walinya tidak mau. Nah ini, kenapa tidak mau? Karena lain suku misalnya. Atau karena walinya pinginnya adalah hal tertentu. Tidak pinginnya menantunya PNS, tidak mau kalau pengusaha meskipun penguasa yang sudah lumayan berduit, tapi harus PNS misalnya. Ya, tentang adol, maka haram bagi wali melakukan atau bersikap adol. Gimana kalau terjadi adol? Jika wali itu adol, maka pihak perempuan boleh melaporkannya kepada penguasa supaya penguasa, sehingga penguasa bisa menikahkannya. Kalau dalam konteks keindonesiaan, maka jika wali itu adol, ada salurannya, ada solusinya. Yaitu pihak perempuan lapor ke pengadilan agama. Pihak perempuan lapor ke pengadilan agama, nanti akan dicek, akan dipanggil, akan disidang, orang tuanya dipanggil, apa alasan untuk kenapa tidak mau menikahkan. Jika alasannya dinilai, biasanya lelaki ini sekufu, alasannya alasan yang tidak kuat, maka nanti hakim pengadilan agama punya otoritas untuk menikahkannya. Dan kasus ini pernah saya dapat informasi valid, pernah terjadi dan sukses, ya akhirnya dinikahkan oleh pihak pengadilan agama. Ya, dalil larangan adol ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-232. Allah katakan fala ta'duluhunna ayyankina azwajahunna, janganlah kalian wali melakukan adol. Dan ayat ini Al-Baqarah 232 turun berkenaan dengan kasus Ma'kil bin Yasar yang punya adik perempuan, kemudian dinikahkan, kemudian dicerai oleh suaminya. Setelah masa iddah selesai, dilamar kembali oleh mantan suaminya. Sedangkan adik perempuannya Ma'kil bin Yasar ini masih cinta, masih senang. Namun karena marah, Ma'kil bin Yasar tidak mau menikahkannya. Lantas turunlah ayat ini. Setelah turun ayat ini, Ma'kil bin Yasar kemudian menikahkannya. Kemudian ulama pun ijma' sepakat haramnya adol sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan al-adlu haramun binasil Qur'ani wa ijma'il muslimin. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, adol itu haram berdasarkan teks ayat Al-Quran dan kesepakatan kaum muslimin. Demikian juga disampaikan oleh Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, kaum muslimin sepakat bahasanya wali tidak boleh adol jika perempuan itu minta untuk dinikahkan dengan lelaki yang sekufu. Kemudian poin terakhir tentang persyaratan untuk sahnya pernikahan adalah zaujain, pasangan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu terbebas dari faktor-faktor penghalang keabsahan pernikahan. Maka disyaratkan dalam akad nikah, bebasnya pasangan suami pengantin laki-laki dan perempuan dari mawani syar'iyah, faktor-faktor penghalang syar'i. Faktor penghalang syar'i misalnya beda agama, atau si perempuan masih dalam masa iddah dan yang lainnya. Dan syarat, bahasanya syarat sah pernikahan, pengantin laki-laki dan perempuan dua-duanya bebas dari faktor penghalang. Ini satu hal yang disepakati oleh empat madhab. Karena jika salah satu dari pengantin laki-laki atau perempuan ada pada dirinya manik faktor penghalang, misalnya pengantin perempuannya itu masih istri orang atau masih masa iddah, maka adanya seperti tidak adanya. Sehingga seandainya nekat akad nikah dilakukan, maka akad nikahnya tidak sah. Ya, demikian materi pengantar dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Saiful di studio Radio Muslim. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahaminya. Dan baik Sobat Muslim, kita sudah dengarkan pembahasan materi di sesi yang pertama. Maka akan kita buka di sesi yang kedua Sobat Muslim, yaitu sesi interaktif. Sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini atau berkaitan tentang hukum keluarga dapat bertanya via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun juga WA ya di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang menyimak lewat Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kriteria kesalahan istri yang berhak dihajar? Misal jika berkali-kali diperingati supaya pakai jilbab kalau ke teras rumah, tetapi tetap dilanggar, apa istri boleh dihajar? Pertama dinasehati Setelah kemudian berulang kali dinasihati, tidak ada perubahan, maka bisa berpindah kepada bentuk teguran dalam artian dihajar. Yaitu hajar di sini adalah hajar fil madaji. Ya, dalam artian tetap dijak ngomong, cuma tidak dikumpuli. Berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, bolehkah memanggil pasangan dengan sebutan Ami atau Umi atau Abi dalam rangka membiasakan ke anak dalam kandungan? Lalu bolehkah mengobrol dengan anak di dalam kandungannya dengan kalimat tanya semacam, adik gerak ya? Adik senang tidak? Agar anak tersebut terbiasa dengan suara orang tuanya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, kalau tujuannya adalah apa? Jadi panggilan Umi, Abi untuk suami istri itu tujuannya untuk membahasakan anak, ya, untuk membahasakan anak. Maka saya sarankan kalau itu sudah ada anaknya, gitu. Adapun sebelum ada anak, anak masih jadi janin atau masih di perut ibunya, silakan pakai panggilan-panggilan mesra layaknya suami istri atau layaknya pengantin baru. Karena tidak ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan untuk membahasakan. Belum ada kebutuhan. Kemudian tentang ngobrol dengan janin yang masih ada di perut. Maka ini perlu perlu konsultasi kepada ahlinya yang terkait dalam hal ini. Apakah ini satu hal yang saya tidak tahu ahlinya itu masuknya ke dokter atau ke siapa. Perlu kemudian dikonsultasikan. Ini manfaat tidak? Hal semacam ini. Realnya manfaat ataukah tidak? Ataukah sekedar anggapan kalau ini bermanfaat? Sekedar sugesti kalau itu bermanfaat. Ini kalau tidak terbukti itu manfaat, maka ini satu hal yang sia-sia. Ini kalau itu sia-sia, ya tidak perlu dilakukan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim, biasanya kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga Sobat Muslim yang ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, ataupun juga terkait hukum keluarga, dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333, atau Sobat Muslim yang tergabung di Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang perempuan ketika menikah, wali nikahnya atau yang menikahkan diserahkan kepada Pak Imam Masjid? Karena di daerah tersebut sudah terbiasa jika ada yang menikah, yang menikahkan adalah Imam Masjid tersebut. Karena menganggap bahwa bapak kandungnya kurang fasih atau kurang mengerti. Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, jika ada mandat dari wali kepada imam masjid atau ustadz kampung, ya, maka beliau ustadz kampung tadi atau imam masjid tadi punya hak untuk menikahkan. Hanya saja nanti ada pembahasan kalau diberikan mandat kepada imam masjid atau ustadz di kampung tersebut, boleh enggak bapaknya itu tetap hadir? Apakah kemudian kalau ada badal, pengganti yang digantikan harus tidak ada? Ataukah boleh antara pengganti dan yang diganti itu ada di satu lokasi? Itu satu hal yang menjadi perselisihan di antara ulama. yang nanti akan mempengaruhi perselisihannya ini berdampak pada sah dan tidaknya. Sehingga yang disarankan kalau orang tua itu tidak ada problem dari sisi agama, kefasikan, masalah kefasikan, maka lebih baik orang tuanya saja yang menikahkan. Tapi kalau ayahnya itu misalnya punya kefasikan, suka mendem dan sebagainya, menimbang persyaratan wali semestinya ya tidak diketahui rusaknya agamanya, ya sudah. Kalau kondisi walinya diketahui rusak, suka mendem, suka berjudi, ya pasarkan aja kepada Pak Imam Masjid atau Ustadz Kampung. Jika tidak ada demikian, karena seringkali praktek di masyarakat kita yang terjadi adalah pengganti itu ada dan yang diganti juga hadir di situ. Menimbang hal tersebut, saya sarankan untuk agar dinikahkan wali nasabnya saja. Kecuali jika ada problem pada wali nasab berkenaan dengan kualitas keagamaannya. Nah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz dari Zoom. Ustadz izin bertanya, bagaimana jumhur ulama menjawab atas kasus dua orang wali, di mana dua orang saudara laki-laki dari bapaknya perempuan, dan dalam kondisi wali yang satu setuju, sedangkan seorang wali yang kedua menolak. Bagaimana jawabannya Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau menolak tanpa alasan berarti adol. Dan namun kalau itu sama-sama saudara bapaknya, sama-sama paman, setara mereka. Ya kalau paman Anda mau, paman B mau dinikahkan paman B, tidak ada masalah. Akad nikahnya sah. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, saya seorang gadis yang saat ini sedang ta'aruf dengan seorang laki-laki dengan niatan ta'adud. Baik saya pribadi, laki-laki tersebut, istri pertamanya dan anak-anaknya sama-sama ridho. Yang membuat saya ridho dan yakin dengan ibadah ini karena alhamdulillah hingga saat ini melihat praktik ta'adud yang berjalan dengan baik, saya melihat sendiri secara langsung baik dari lingkungan sekitar saya yang sudah ngaji, dan terutama melihat sosok ayah sendiri yang memiliki 4 istri dan alhamdulillah baik-baik saja. Suatu hari setelah calon suami dan istrinya menyampaikan niatan tersebut, qadarullah ayah dan ibu kandung saya tidak menyetujui secara sepihak dengan alasan tidak ridho dijadikan istri kedua. Saya telah mencoba mengobrol dengan beliau, namun alasannya boleh dengan syarat saya menjadi istri pertama dan tidak boleh menjadi istri kedua. Dengan artian itu disyaratkan dengan calon lain, bukan dengan calon yang saat ini. Saya kurang begitu paham Ustadz, apa yang perlu saya lakukan? Mohon nasihatnya Ustadz. Yang perlu dilakukan adalah melakukan negosiasi, komunikasi dengan ayah. Dan di antara kalimat yang bisa disampaikan ke ayah, ayah ridho itu jadi istri kedua ayah, istri ketiga, istri keempat ayah. Kenapa ayah tidak ridho anak perempuannya jadi istri kedua, istri ketiga, atau istri yang keempat? Apa beda saya dengan ibu kedua, ibu ketiga, ibu keempat? Kami sama-sama wanita. Ayah ridho ibu kedua, ketiga, keempat itu hidup dalam keluarga poligami, kenapa saya tidak diberi ridho untuk hidup dalam bingkai keluarga poligami? Itu diantara kalimat yang bisa diajukan kepada ayah dalam hal ini. Karena sikap ayah ini ya secara objektif kita nilai tanakut. Dia tuntut kepada anak perempuannya untuk bikin syarat. Kalau dia minta syarat kepada calon menantunya, ada syarat pernikahan, tidak dipoligami, padahal beliau sendiri poligami. Dan tadi disampaikan dalam teks pertanyaan, poligami dengan 4 istri. Dan sampaikan kepada ayah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai inginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia ridha untuk dirinya sendiri mempoligami wanita kedua, ketiga, dan yang keempat. Kenapa dia tidak ridha terjadinya poligami kepada anak perempuannya sendiri dalam keadaan anak perempuannya mau dan rela? Nah, itu ya intinya komunikasi dan pendekatan ke ayah gitu. Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz dari Zoom. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang perempuan dinikahkan oleh walinya, namun diketahui setelahnya bahwa si perempuan sedang hamil? Terima kasih, mohon jawabannya Ustadz. Jika seorang perempuan ini dalam keadaan hamil karena zina, kemudian diakad nikahkan dalam keadaan demikian, ulama berselisih pendapat. Sahkah pernikahan dalam kondisi semacam ini? Dan pendapat yang lebih hati-hati, ya, dan pendapat yang ya lebih hati-hati dalam masalah ini adalah mengatakan tidak sah pernikahan tersebut. Sehingga karena sudah diakad nikahkan, maka keduanya tidak boleh kumpul. Ini, tunggu sampai melahirkan. Kemudian setelah lahiran nanti diakad nikahkan lagi. Dan itulah yang sah. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim sekalian bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Sehingga Sobat Muslim yang ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga terkait hukum keluarga, waris, dan lain sebagainya, dapat bertanya lewat chat, SMS, ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung di Zoom, YouTube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah anak laki-laki bisa menjadi wali nikah ibunya yang sudah janda? Jazakumullahu khairan. Ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Kalau 3 mazhab selain Syafi'iyah boleh dan bisa. Namun Syafi'iyah menilai bahasanya anak laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah untuk ibu kandungnya sendiri. Dan karena kita berada di Indonesia yang hukum-hukum pernikahan itu didominasi oleh mazhab Syafi'i, maka saya sarankan untuk tidak melanggar aturan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Ya, maka saya sarankan agar bukan anak kandungnya yang menikahkannya, namun mencari wali yang lain. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah bagi suami memandang sesuatu yang diharamkan termasuk selingkuh kepada istri? Karena di zaman sekarang sangat terbuka sekali akses godaan dan ujian memandang sesuatu yang bukan haknya, baik di jalan maupun di media sosial. Bagaimana kiat nasihat Ustadz agar istri tidak marah dan tetap percaya pada kita bahwa kita pasangan setia? Syukran Ustadz. Ya, intinya adalah komunikasi, dan rumah tangga itu dibangun di atas asas saling percaya. Di rumah tangga itu akan hambar jika penuh curiga dan tanpa rasa percaya, bahkan hilang kepercayaan. Jika betul-betul hilang kepercayaan yang sama sekali tidak bisa dipulihkan. Lantas untuk apa satu atap? Untuk apa tetap jadi suami istri secara formal? Dan cemburu yang berlebihan itu satu hal yang membuat perhara dalam rumah tangga. Dan bahkan sebab terjadinya perceraian dan perpisahan adalah karena cemburu yang berlebihan. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Alhamdulillah saya seorang pria yang sudah mulai mengaji. Dan saat ini masih bekerja di lembaga pendidikan yang jauh dari sunnah dan masih tradisionalis. Saat ini ingin menikahi wanita yang dikenal pada saat kuliah dulu, yang telah belajar di suatu mahat dan juga berasal dari keluarga yang sudah mengenal sunnah. Bagaimana hal tersebut Ustadz? Saya masih minder terkait pekerjaan. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, tidak perlu minder. Jika memang serius, silahkan datangi orang tuanya dan sampaikan rencana hidup Anda. Ya, sampaikan bahasanya saya ingin melamar anak perempuan Bapak dalam keadaan pekerjaan saya demikian-demikian. Namun ini pekerjaan saya yang sementara dan saya punya punya strategi untuk membangun masa depan saya dengan istri istri saya nanti demikian dan demikian. Silakan susun rencana hidup dengan baik dan tawarkan hal itu dengan penuh yakin, optimis kepada calon bapak mertua dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana menyikapi seorang istri yang sering tersinggung bila diingatkan? Setelah diingatkan mengenai kesalahannya, dia sering menyendiri dan diam seribu bahasa. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, jika tentu orang itu ada orang yang cerdas dengan isyarat, dia bisa bisa ya, bisa menangkap pesan kalau dia ditegur. Ya, namun isyarat. Isyarat sudah cukup, dia sudah paham perbaikan apa yang harus dilakukan. Non ada orang yang tidak paham diberi isyarat, tapi ya emosional ketika diberi nasihat blak-blakan. Ya, maka di sini ya, di satu sisi ya, disarankan untuk ya tetap diberi nasihat meskipun berdampak tersinggung karena tanpa nasihat tidak akan ada perubahan dan tidak ada merasa ada hal yang perlu diperbaiki. Ya, hanya saja suami perlu meningkatkan kualitas bahasanya, cari momen yang tepat dan sampaikan bahwasannya ini saya sampaikan dengan rasa cinta, saya menginginkan kebaikan dan perbaikan. Murni itu bukan cari-cari kesalahan. Kita ingin agar kualitas rumah tangga kita semakin baik. Dan ketika ngobrol tersebut, selingi dengan banyak berdoa, dengan doa, selingi dengan banyak ucapan saya cinta, saya sayang gitu. Ya, mudah-mudahan dengan itu istri itu tahu bahwasanya ini adalah ungkapan cinta dan sayang dan bukan hal-hal yang lainnya. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz izin bertanya, kalau mempunyai ibu kandung dan juga ibu sambung yang mana keduanya masih sehat walafiat, Bagaimana anak menyikapi posisinya? Karena dari bayi sudah ikut ibu sambung dan ikatan ibu dan anak sudah terhubung dengan baik. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, dari redaksi pertanyaan yang disampaikan bisa saya bayangkan kedekatan lebih dekat pada ibu sambung. Dalam keadaan ibu ibu kandung dalam kondisi sehat walafiat. Maka dan mungkin penanya dalam hal ini posisinya bersama ibu sambung. Maka berbuat baiklah kepada orang yang berjasa dalam hidup kita. Meskipun sebenarnya ibu sambung ini ya tidak memiliki hak bakti, namun dia adalah sosok yang sangat berarti karena sejak kecil bahkan sejak bayi dirawat oleh beliau. Dengan tetap ya tetap menjalin hubungan baik dengan ibu kandung. Ya, demikian yang bisa disarankan. Terima kasih Ustadz atas sarannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif yang mana masih ada waktu bagi Sobat Muslim yang ada pertanyaan ya terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga terkait hukum keluarga dan lain sebagainya dapat bertanya lewat chat SMS ataupun juga WhatsApp di 0823-2727-5333 atau Sobat Muslim yang tergabung di Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, manakah yang lebih utama bila kita disuruh memilih salah satu atau mengoptimalkan salah satu, yaitu menabung untuk menikah atau membantu orang tua dalam rangka menafkahi mereka? Penanya adalah seorang laki-laki Ustadz. Mohon nasihatnya. Jika nanti dilihat kondisi kebutuhan, kondisi finansial orang tua. Jika kondisinya secara umum tercukupi, ya dengan kondisi sederhana, saya sarankan untuk banyak menabung untuk menikah. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikum. Ustadz, suami adalah pemimpin rumah tangga. Tetapi apakah ada suatu keputusan yang mutlak ditentukan oleh istri? Mohon jawabannya, Ustadz. Hal yang keputusan yang mutlak ada di tangan istri, atau itu adalah hal yang merupakan domain istri. Dan domain istri adalah, dia adalah ra'iyah. Pemimpin ala baiti zaujiha, rumah suaminya, wa waladi dan anak suaminya. Maka di sini domain istri, misalnya masalah rumah, masalah penataan, ruang tidur, ruang tamu, keputusan ada di tangan istri. Dia yang punya otoritas, dia yang punya tanggung jawab dalam masalah ini, keputusan ada di tangan dia. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz dari Zoom. Izin bertanya Ustadz, benarkah ada sihir mahabbah? Mohon jawabannya Ustadz. Jawabannya benar, sihir mahabbah atau pelet satu hal yang benar adanya. Dan itu sihir dan sihir dengan bantuan setan. Dan orang yang melakukannya adalah orang yang batal keislamannya. Dan selain seorang muslim menjaga dirinya dari gangguan sihir, diantaranya adalah dengan rajin membaca surat Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas setiap pagi dan sore. Setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar atau sholat maghrib. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, apakah janda diperbolehkan untuk menikah tanpa wali? Jawabannya tidak boleh. Ya, dia harus dinikahkan oleh walinya. Tidak boleh janda ini menikahkan dirinya sendiri dengan mengatakan kepada calon suaminya, kunikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian-sekian. Tidak. Dia wajib dinikahkan oleh walinya. La nikah li abi wali, tidak ada dan tidak sah akad nikah tanpa wali, baik yang dinikahkan adalah gadis ataupun janda. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara mengobati rasa takut akan gambaran buruk laki-laki bila sedang marah, seperti memaki dan juga memukul? Hal itu menjadi ketakutan saya dalam menikah atau berhubungan dengan laki-laki. Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak sedikit, dan untuk bahasa lain untuk mengatakan banyak lelaki yang lembut, yang marah itu tidak mengeluarkan nama-nama di kebun binatang atau melakukan aksi-aksi anarkis, banting piring, ya, nendang ini dan itu, ya, atau teriak-teriak sekeras-kerasnya. Banyak laki-laki yang tidak demikian. Ya, mungkin penanya kemudian, ya kalau bahasa bebasnya sedang kondisi apes gitu, ketemu dengan laki-laki yang memiliki kesan semacam itu. Ya, perlu diketahui bahasanya, dunia tidak selebar daun kelor. Laki-laki yang tidak semacam itu. Dan itu tidak sedikit. Dan itu banyak. Nah, laki-laki yang berakhlak mulia, ini, atau ya cukup berakhlak mulia, ini, yang marahnya hanya dengan perubahan wajahnya, adapun kata-katanya tidak ada, dan kata-kata caci maki, kata-kata umpat-umpatan, sumpah serapah, nama-nama hewan, dan ada demikian. Dan itu tidak sedikit. Percayalah dengan apa yang saya katakan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apabila kita mudah terfitnah masalah wajah atau paras, bolehkah kita utamakan wajah atau paras dalam memilih pasangan? Jazakumullahu khairan Ustaz. Kalau bolehnya, boleh saja. Namun, percayalah nanti kalau sudah berumah tangga, kemudian ketemu dengan intrik-intrik, keributan, cekcok, nanti akan baru sadar. Wajah itu nilainya nomor sekian. Lelaki itu lebih nyaman, dia cekcok dengan istrinya, kemudian istrinya merespon perselisihan dengan air mata, dengan nangis, dengan ngambek diem, ya, lebih akan dia tidak bisa mencaci maki suaminya, daripada berinteraksi ketika istrinya cantik luar biasa, ya, bagaikan bidadari turun dari taksi kata orang, ya. Namun ketika marah, maka dia tidak bisa menahan amarah. Banting piring, nendang kursi, ngomong keras, satu RT dengar semua, padahal suaminya lembut. Kemudian keluar ucapan ini, itu, cacian, bahkan suaminya diludahi dan sebagainya. Itu meskipun cantiknya kayak apa, dengan model perilaku semacam ini, laki-laki itu tidak bahagia, hilang bahagianya. Hilang bahagianya. Namun, ya cantiknya biasa, namun ketika suami itu tersinggung, dialah yang lebih dulu minta maaf. Ketika ribut itu ya ributnya bisa, kata orang Jawa, glenak-gleni, ya, ngomongnya lirik, ya, sehingga ribut pun anak tidak tahu, ibu mertua yang satu rumah juga tidak dengar kalau ada keributan. Ya, maka masya Allah itu menyejukkan. Wallahi demi Allah itu menyejukkan. Nanti Anda akan, jika kemudian ternyata yang diutamakan adalah paras tadi, kemudian ternyata kondisinya, akhlaknya tidak seindah parasnya, percayalah demi Allah, nanti yang terjadi adalah kecewa. Kenapa saya pilih wanita semacam ini? Hilang bahagiaku gitu. Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir Ustadz pada malam hari ini. Ya, dan juga mohon izin nanti juga untuk menutup kajian pada malam hari ini juga Ustadz. Ustadz, adakah penjelasan kenapa laki-laki tidak perlu wali dalam pernikahan? Dan apakah dengan ini dapat menjadikan seorang laki-laki menikah tanpa restu orang tua? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, kalau dari sisi keabsahan, ya, seorang laki-laki bisa menikah tanpa restu orang tuanya dan sah. Tapi kalau perempuan tidak bisa, karena ada wali nikah. Ya, kenapa demikian? Kalau jawaban pastinya wallahu a'lam, dan di antara hikmahnya, ya idealnya laki-laki itu seorang yang bisa berpikir jauh ke depan, bertimbang masa-masa, sedangkan perempuan itu perlu ditemani, ada yang nemani mikir, sehingga dia perlu wali. Mungkin itu di antara hikmah yang bisa diambil dan dipetik. Ya, demikian kajian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang mencerahkan untuk kita semua. Allahumma alim ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di kelas virtual ini, baik lewat Zoom, lewat YouTube atau yang lainnya. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Demikian juga kami ucapkan kepada segenap kru Radio Muslim, Haku TV dan semua pihak yang berpartisipasi dan punya kontribusi untuk terselenggaranya dan tersebarnya acara ini. Jazakumullah khairan, semoga Allah balas yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.